Tentunya bersama satu penampilan yang bakal menyapa dari Arni Kanada, ada Cinta Bli, pasti tentunya bersama Indri Fareza. Selamat malam bos, bapak bos, nyaman selamat malam. Pangeran serja, bos sabar, bos sabar.